Aku cinta. Aku cinta. Tak peduli orang berkata. Yang penting aku bahagia. Aku rindu pada Nabi. Aku ingin semoga tidur bisa jumpa. Lebih kompak lagi. Aku cinta. Aku cinta. Tak peduli orang berkata apa. Yang penting aku bahagia. Aku rindu pada Nabi. Aku ingin semoga tidur malam menanti bisa jumpa kanjeng Nabi Muhammadun. Tangan di atas semuanya. Semuanya. Yang keempat. Maulid. Apa yang penting aku? Aku rindu. Aku ingin jumpa. Semoga tidur malam nanti bisa jumpa. Yang keempat lagi.